Siapakah yang dikau cari setelah dikau mengecewakanku? Senyuman siapakah yang masih dikau nanti untuk mengisi kekosongan jiwa? Lembutnya lidah mengucapkan kata, melafazkan dendammu rindukanku. Padamu hanyalah aku yang dapat menghiburmu dan juga melenyapkan kesalahan. Nyalakanlah semula obor cinta.